banting lagi, injak lagi, baterai di tubuhmu berhamburan dan agak menghibur hati. Perut kacamu pecah berkeping, jarum pendek dan panjangmu keriting, dendamlah terbayar semua. Muncullah semilungku setahun bersama, terbayang kenangan mengingat rahasia kita. Langsung ku berlari sejauh bayangan, cari ahli reparasi ke toko arloji. Tunggu aku sebentar saja, kan ku seleksi dulu orangnya, biar aku bawa ke sana. Sabar sedikit, tak akan lama, demi kebaikanmu sendiri, kau harus tutup kembali. Rasa ngantung.